wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Ma'asir al-ikhwah rahimani wa rahimakumullah wa jama'in. Walhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah yang senantiasa memberikan nikmat kepada kita. Semoga kita termasuk orang-orang yang bersyukur, yang selamat dan beruntung di dunia dan di akhirat kelak. Kita lanjutkan untuk membaca kitab Awa'iqut Talab yang ditulis oleh Syekh Dr. Abdul Salam bin Barjas Ibn Abdul Karim rahimahullah. Sebelum kita lanjutkan, anak-anak duduk yang bagus. Ayo, duduk yang bagus, yang tenang. Kemudian menulis yang diletakkan, bukan ditegakkan, diletakkan begitu. Nanti yang rame berdiri setoran hadis ya, yang ngomong. Qala rahimahullah, sadaratun min kalamil ulama. Sadarat jamak dari sadratun. Sadratun adalah sisipan, tambahan, tambahan-tambahan dari kalamnya para ulama. Anil ilmi wa talabih, tentang ilmu dan tentang menuntut ilmu. Beliau rahimahullah telah menjelaskan kepada kita beberapa perkara yang menghalangi dan merusak penuntut ilmu dalam mencari ilmu. Ada berapa? Khalid? Ada berapa perkara? Ada 10 perkara yang menghalangi para penuntut ilmu dalam meraih ilmu. Kemudian beliau di sini akan menyebutkan kepada kita kalam para ulama, perkataan-perkataan para ulama yang menunjukkan dan menjelaskan tentang ilmu dan tentang menuntut ilmu. Qala rahimahullah, al-kalamul awal, perkataan yang pertama. Qala al-Hasan al-Basri rahimahullah, telah berkata al-Imam al-Hasan al-Basri rahimahullah, salah seorang tabi'in yang masyhur dari negeri Basrah, dari beliau salah seorang tabi'in yang mulia. Qala kana ar-rajulu idza talaba al-ilma lam yalbas an yura dhalika fi takhashshu'ihi wa basarihi wa lisanihi wa yadihi wa salatihi wa zuhdihi. Kata beliau rahimahullah, adalah seseorang apabila menuntut ilmu tidaklah tertinggal, tidaklah diam, hingga yang demikian itu terlihat nampak pada takhosuknya, pada kekhusukannya. Setelah menuntut ilmu bagaimana, apa semakin khusyuk ataukah tidak? Apakah ilmu yang dia pelajari ini bisa memberi pengaruh kepada kekhusukannya atau tidak? Wa basarihi, dan pada mata penglihatannya, bagaimana penglihatannya setelah menuntut ilmu, apakah menundukkan pandangan atau tidak, apakah dia menggunakan penglihatannya dalam perkara kebaikan ataukah tidak. Wa lisanihi, dan lisannya. Setelah dia menuntut ilmu, bagaimana lisannya, bagaimana omongannya dalam berbicara, bagaimana, apakah dia berbicara sesuai dengan ilmu, pembicaraan yang baik, sopan dalam berbicara, ataukah tidak. Wa yadihi, demikian juga akan terlihat pada tangannya, bagaimana tangannya. Setelah menuntut ilmu, setelah belajar, apakah tangannya ini digunakan dalam perkara yang baik ataukah tidak? Apakah dia masih mengganggu temannya dengan tangan atau memukul teman dengan tangan, ataukah tangannya digunakan untuk memberi orang lain, untuk membantu temannya? Wasolatihi, dan pada sholatnya, akan terlihat tampak pada sholatnya, bagaimana sholatnya setelah menuntut ilmu, bagaimana sholatnya setelah belajar. Kalau dia belajar dengan baik, sholatnya menjadi baik, berarti ilmunya memberi manfaat kepadanya. Kalau dia belajar menuntut ilmu tapi sholatnya masih sama dengan sebelum belajar, berarti ilmu yang dipelajari belum memberikan manfaat kepadanya, belum bisa memberikan pengaruh terhadap dirinya. Wa zuhdihi, dan zuhudnya. Apa zuhud itu? Zuhud itu apa? Zuhud dulu apa ini? Dar. Zuhud itu apa? Zuhud itu apa? Meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat di akhirat. Meninggalkan sesuatu, perkara-perkara yang tidak memberikan manfaat di akhirat, itu zuhud. Bukan berarti zuhud itu bajunya compang-camping, kemana-mana hanya jalan kaki atau naik sepeda ontel. Bukan itu zuhud. Kalau makan cukup dengan garam dan nasi diwul. Zuhud adalah meninggalkan perkara-perkara yang merugikan di akhirat, perkara-perkara yang tidak bermanfaat di akhirat. Dilihat ini memberi manfaat di akhirat atau tidak. Sehingga orang yang memakai baju bagus, memakai sandal bagus, naik kendaraan bagus, bukan berarti tidak zuhud. Tidak mesti. Zuhud adalah meninggalkan perkara-perkara yang tidak bermanfaat di akhirat. Kalau dia naik kendaraan yang bagus untuk ngaji, untuk ta'lim atau untuk belajar, dia gunakan untuk orang yang membutuhkan, ini bagus. Ini kata beliau rahimahullah. Jadi orang yang belajar menuntut ilmu itu bisa terlihat dan tampak pada sikap, sifat ataupun budi pekertinya, pada anggota badannya. Wa in kana ar-rajulu la yusibul baba min abwabil ilmi fayamalu bihi. Dan jika seseorang dia mendapatkan satu bab dari bab-bab ilmu, dia belajar hanya satu bab, satu perkara dari perkara ilmu agama, fayak malubi, kemudian dia beramal dengan ilmu yang dia dapat tadi. Fayakunu khairan lahu minad dunya wa ma fiha. Maka jadilah satu bab dari ilmu yang dia amalkan, satu perkara dari ilmu yang dia amalkan itu lebih baik bagi dia dari dunia dan apa yang ada di dunia. Apa yang ada di dunia, ya harta, ya tahta, dan lain sebagainya. Barang siapa yang mempelajari satu bab dari bab ilmu, kemudian dia amalkan, itu lebih baik bagi dia daripada dunia dan seisinya. Ini menunjukkan keutamaan ilmu, menunjukkan keutamaan menuntut ilmu agama. Bahwa ilmu agama tidak ada bandingannya, nilainya tidak ada yang menandingi. Harta yang banyak tidak bisa menandingi ilmu agama. Kedudukan yang tinggi tidak bisa menandingi nilainya ilmu, walaupun hanya satu perkara atau satu bab. Maka beruntunglah antum yang bisa belajar, bisa mondok, mempelajari bab-bab ilmu, kemudian antum amalkan, itu lebih baik daripada kalian menjadi saudagar, lebih baik daripada menjadi juragan. Kenapa? Ilmu lebih baik daripada harta. Bukan berarti tidak boleh menjadi juragan, bukan berarti tidak boleh menjadi saudagar, bukan berarti menjadi saudagar atau juragan itu tercela, bukan. Tetapi ilmu lebih baik daripada apa? Harta. Maka yang masih muda, semangat untuk belajar, semangat untuk menuntut ilmu. Satu ilmu lebih baik dari dunia dan seisinya. Adapun harta, sebagaimana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mencari dunia, maka akhiratnya akan apa? Rusak. Dan barang siapa yang mencari akhirat, maka dunianya akan ikut dia dapatkan. Allah akan memberikannya. Semangat untuk belajar. Belajar dan terus belajar. Kenapa? Amalan yang dilakukan adalah amalan yang paling baik. Sehingga kita harus punya cita-cita. Apa cita-citanya? Menjadi orang yang berilmu dan mengamalkan ilmu. Jangan cita-cita menjadi apa? Milil. Mil apa namanya, Mas Teguh? Miliarder atau triliuner atau jutawan, ya, atau ribuan, ya. Jadi jutawan, hartanya berjuta-juta, hartanya bermiliar-miliar, hartanya bertriliun-triliun. Cita-citalah menjadi orang yang berilmu. Kenapa? Orang yang berilmu tidak menutup kemungkinan dia juga banyak harta. Punya harta tidak menutup kemungkinan. Tapi orang yang berharta belum tentu dia bisa menuntut ilmu. Maka punyalah cita-cita apa? Menjadi orang yang berilmu dan mengamalkan ilmu. Qala rahimahullah. Al-kalamu tsani, kalam yang kedua. Qala Syafi'i rahimahullah, telah berkata Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Siapa nama Al-Imam Syafi'i ikil? Nama Al-Imam Syafi'i siapa? Pondokmu di mana? Imam Syafi'i, ya. Imam Syafi'i namanya siapa? Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullah. Qala al-ilmu ilmani. Ilmu itu ada dua jenis. Al-ilmu, ilmani, ilmu itu ada dua jenis. Ilmu din wa huwa al-fiqhu, yang pertama adalah ilmu din, ilmu agama. Apa itu wa huwa al-fiqhu, fikih? Dan makna fikih jangan dipahami ini oh berarti berkaitan dengan taharah, dengan sholat, dengan zakat, itu saja, bukan. Semua ilmu agama itu disebut dengan fikih, termasuk dalam perkara akidah. Makanya para a'immah ketika menulis kitab yang menjelaskan tentang tauhid, beliau memberi nama dengan al-fiqhul akbar, fikih yang paling besar. Seperti kitabnya Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah dan yang lain. Qala wa ilmu dunya, yang kedua adalah ilmu dunia. Apa ilmu dunia? Wa huwa at-tibbu, yaitu apa? Ilmu kesehatan atau ilmu kedokteran. Ilmu ada dua jenis, ilmu agama dan ilmu dunia. Ilmu agama adalah fikih, dan ilmu dunia adalah kedokteran atau kesehatan. Wa ma siwahuma min as-si'ri wa ghairihi fa'ana'un wa abathun. Dan apa yang selainnya, min as-si'ri dari syair, wa ghairihi dan selainnya, fa'ana'un, maka itu adalah apa? Capek. Wa abathun dan sia-sia. Kata beliau rahimahullah dalam khilyah. Di sini beliau rahimahullah menjelaskan kepada kita tentang jenis ilmu. Dan salah satu dari jenis ilmu ini yang antum pelajari, yaitu ilmu din, al-fiqhu fid-din, fikih dalam agama. Baik akidah, baik fikih, baik yang berkaitan dengan bahasa Arab, apakah nahwu atau sorobnya, berkaitan dengan cara menulis, dengan cara membaca Al-Quran, memahami Al-Quran dan lain sebagainya, itu ilmu ad-din atau al-fiqhu. Qala rahimahullah as-salis, yang ketiga. Qala al-Asma'i rahimahullah, inna akhwafa ma akhafu ala talibil ilmi idza lam ya'rif an-nahwa yadkhulu fi jumlati qawlihi alaihi salam. Kata al-Asma'i rahimahullah, sesungguhnya aku takut, aku khawatir, dan lebih khawatir, lebih takut. Ma'akhafu, apa yang aku takutkan atas penuntut ilmu. Saya paling takut dari apa yang aku takutkan atas penuntut ilmu, idza lam ya'rif an-nahwa, apabila dia tidak mengetahui nahwu. Apabila dia tidak mengetahui ilmu nahwu. Kenapa? Yadkhulu fi jumlati qawlihi alaihi salam, dia akan masuk pada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia akan masuk pada atau termasuk pada sekelompok orang yang dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, man kadzaba alayya falyatabawa maq'adahu minan nar. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang berdusta atas namaku, barang siapa yang berdusta atas namaku, falyatabawa, maka hendaknya dia mengambil maq'adahu, tempat duduknya, minan nar, dari neraka. Barang siapa yang berdusta atas namaku, hendaklah dia mengambil tempat duduknya dari neraka. Ini menunjukkan larangan berdusta atas nama Nabi. Mengatakan Nabi mengajarkan demikian, mengatakan Nabi telah mencontohkan demikian, padahal Nabi tidak mencontohkan. Padahal Nabi tidak mengatakan berdusta atas nama Nabi. Maka balasannya orang itu adalah masuk ke dalam neraka. Beliau mengatakan Al-Asma'i rahimahullah, orang yang tidak tahu nahwu dikhawatirkan dia termasuk berdusta atas nama Nabi. Kenapa? Mungkin akan mengatakan ini demikian dan demikian dari Nabi, sementara apa? Itu bukan dari Nabi. Ini apa? Masuk pada orang yang berkata sesuatu dalam keadaan dia tidak tahu. Kenapa tidak tahu? Karena tidak punya ilmu tentang nahwu. Di sini menunjukkan dari perkataan Al-Asma'i rahimahullah, seharusnya bagi kita untuk belajar tentang ilmu nahwu. Kenapa? Khawatirkan kalau tidak tahu nahwu, ini berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini beberapa kalam dari para ulama yang semoga menjadi motivasi dan dorongan kepada kita untuk belajar dan terus belajar mempelajari ilmu din, ilmu agama ini dan mengamalkannya. Wallahu a'lam bishawab. Nasallallahu salamul afiyah. Subhanal hamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Tafadhalu barakallahu fiikum.